Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa min khasaisil ilahiyyah al-kamalul mutlak min jami'il wujuh alladhi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh wa dhalika yujib an takuna li'ib jami'il wujuh alladhi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh wa dhalika yujib an takuna li'ibadatu كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. Di antara kehususan-kehususan yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Wadhalika yujib an takunal ibadah, yang demikian mengharuskan ibadah kulluha seluruhnya hanya untuk Allah wahdahu sendirinya. Demikian pula pengagungan hanya untuk Allah sendirinya. Wal ijlal, membesarkan, meninggikan. Wal khasyah, rasa takut kepadanya. Berdoa kepadanya, berharap kepadanya, dan kembali kepadanya. Tawakal kepadanya, bertaubat kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Dan ghayatul hubbi, setinggi-tinggi cinta atau puncaknya cinta kepadanya. Ma'ghayatidzul, dengan setinggi-tinggi perendahan diri kepadanya. Kullu dhalika yajib aqlan, semua itu harus secara akal, secara syariat, dan secara fitrah. An yakuna lillah, mesti secara akal, secara fitrah, secara syariat untuk Allah Subhanahu wa taala wahdahu sendirinya. Wa yamtani', dan tidak mungkin secara akal, tidak mungkin secara syariat, tidak mungkin secara fitrah untuk diberikan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faman fa'ala syai'an min dhalika bighairihi, siapa yang melakukan sebagian atau sesuatu daripadanya kepada selain Allah, faqad syabbaha dhalikal ghair, berarti dia menyerupakan dhalikal ghair tadi terhadap yang la syabiha lahu, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada serupa baginya. Wala mithlalahu, yang tidak ada yang sama dengannya. Wala niddalahu, yang tidak ada yang sebanding dengannya. Wadhalika akbahu tashbih wa abtalahu, dan ini adalah sejelek-jelek penyerupaan dan sebatil-batil penyerupaan. Falihadil umur wa ghairiha, maka karena perkara-perkara ini dan juga karena yang lainnya, akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiruh, Allah mengkhabarkan bahwa dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ma annahu kataba ala nafsihi ar-rahmah, padahal dia telah mewajibkan dirinya dengan rahmat. Kataba ala nafsihi ar-rahmah, telah mewajibkan kasih sayang atas dirinya. Tetapi untuk yang satu ini, yaitu kesyirikan, tidak akan Allah ampuni. Hadza ma'na kalam Ibnu Qayyim, demikianlah makna ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sawa'iq al-Mursalah. Wa fil ayati raddun 'ala al-khawarij al-mukaffirin bidz-dzunub. Ayat ini juga menunjukkan bantahan terhadap kaum khawarij yang mengkafir-kafirkan manusia dengan dosa-dosa besar. Mana yang menunjukkan bantahan dari ayat tadi? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Katanya ada bantahan bagi khawarij yang mengkafirkan manusia dengan dosa-dosa besar. Aina? Naam. Pada kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika. Adapun yang selain syirik masih mungkin Allah ampuni. Kalau masih mungkin Allah ampuni, berarti enggak bisa dikafirkan. Barakallahu fiikum. Ini raddun 'ala man 'ala al-khawarij. Wa aidan fihi raddun 'ala al-mu'tazilah. Al-qailina bi anna ashabal kabair mukhalladuna finnar. Mu'tazilah yang berkata bahwa pengikut atau pelaku-pelaku dosa besar akan kekal dalam neraka. Walaisu indahum bimu'minin wala kuffar. Dan mereka anggap bahwasanya orang-orang yang berdosa tadi kekal dalam neraka bukan mu'minin, bukan pula orang kafir. Ada manzilah baina manzilatain. Ini juga terbantah dengan ayat yang sama. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa orang yang berdosa selain syirik masih mungkin diampuni. Maka tidak bisa dikatakan kafir, tidak bisa dikatakan kekal dalam neraka, enggak bisa dikatakan manzilah bainal manzilatain. Karena Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Berarti masih tahtal masyiah. Barakallahu fiikum. Berarti raddun alal khawarij wal mu'tazilati ma'an. Berarti bantahan untuk khawarij dan mu'tazilah bersama-sama. Wala yajuzu an yuhmal qawluhu yaghfiru ma duna dhalika liman yasha 'ala at-ta'ib. Dan jangan lupa, tidak boleh membawa ayat ini kepada orang yang bertaubat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Terus ada orang yang berkata, saya mau taubat, boleh enggak? Oh enggak bisa, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Jangan. Ini salah penempatan ayat. Salah menempatkan ayat. Orang mau taubat, maka bukan itu yang kamu bacakan. Saya mau taubat, saya berbuat syirik telah banyak. Bagaimana apakah saya bisa mendapatkan ampunan? Oh tidak bisa. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Hati-hati, jangan kamu berikan atau jangan kamu bacakan ayat ini untuk orang yang bertaubat. Kalau untuk orang yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka-mereka yang melampaui batas, Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirud dunuba jami'an. Wahai hamba-hamba Allah yang berdosa, yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni seluruh dosa, termasuk syirik. Naam, termasuk syirik, kalau mau taubat. Maka di sini catatan penting, la yuhmal hadhil ayah 'ala ta'ib. Jangan dibawa kepada orang yang mau taubat. Fa inna ta'ib minasyirik maghfurun lahu. Karena kalau mau bertaubat dari syirik, bisa diampuni. Sebagaimana Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakan wahai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Apakah dikecualikan? Tidak. Seluruh dosa tidak dikecualikan. Berarti termasuk kekafiran? Naam. Termasuk kesyirikan? Naam. Termasuk dosa-dosa besar? Naam. Semua dosa, kalau dia mau taubat, akan diampuni. Fahuna amma wa atlaqa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan secara am, wa atlaqa, dan secara mutlak. Li'annal murad bihi ta'ib. Karena yang dimaukan adalah yang bertaubat. Wa hunaka khassa wa 'allaq. Sedangkan di ayat tadi ada dikhususkan dan diberi ta'liq, khassa wa 'allaq. Yang mana? Yang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya. Disebutkan secara khusus syirik dan yang bukan syirik. Tapi yang tadi umum, yaghfiru dzunuba jami'an, akan mengampuni seluruh dosa. Sedangkan di ayat yang tadi dibedakan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya. Khassa wa 'allaqa. Limadha? Li'annal murad bihi man lam yatub. Karena yang dimaukan adalah yang datang kepada Allah belum taubat. Yang datang kepada Allah membawa dosa syirik. Hadza mulakhas qauli Syekhul Islam. Inilah ringkasan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.